Yes. betapa luhurnya budi pekerti. Aduhai nona manis, sesungguhnya ku tak buta, hanya satu cara ingin berkenalan. Dasar lelaki buaya, asik, banyak sekali amalnya. Menyesa, menyesa, mengantar kemurah. Aduh, ibarat hutang udah dibayar. Yeah.